hari akan lauhiyati dalam lagi lelolak te sifat kawulo alaihim engatasi enggak gua yau te akan ikhwal ahwal turutu tingkah Allah dia tokoh nasinya tokoh ikhwal di ahwal alau akhirnya tasi kawulo patah kawli mengenai terapi ikhwal di ahwal iftikor ing tutwe hampir siapa mengenai pengeran kalau mau dibuat ini walaupun contohnya akwal walaupun fakir wakil dalam dalam masyarakat mereka walaupun tidak olah dalam masyarakat yang sebenarnya lebih terlalu akhir apa hal tingkah menjelaskan akwal yang merusak yang berikut tingkah kira jangan mengungsi sopah akhir di walaupun menjelaskan pijizalah di dalam kandungan hal walaupun mundurin pokok-pokok ayah anda ini wujud di bisi orang-orang maka yang terdapat istilah menulis siro menyusahkan Allah Rabbah Isro'a hijabah jika engkang sangat menghijabah manis siro walaya kalau sama rokok makanan tidak dikatakan seperti dalam kurun itu Isro'a hijabah min su'il adab nyatane alani toko kromo aibun harum wa aibun lan harum alih mutola batu kau tayu yukrik iro lalu marim roh Allah hijabah hijabah itu dalilun nudraki ala anaka yang akan disatakan dengan siro itu da'alkan dulu siro itu jabat supaya bisa badan siro di doa ika yang akan disatakan waya kudu mempohon apa doa apa doa ono beliro siro ono sejo wadaw tego roti kumina tetap satu barang yang tidak bukan macak apa ma di kamar di kebudian ika yang akan disempurna sifat dari kaum beliro wa aidan man halimani ittiqad tauhid ittiqad ila anna sakana Allah fi kulam yastaji quran ibadani sapa Allah rahman sirah ittiqad ka itu isa atu adabe ngalahake kota rom ila isa kana ora ana itu syasti ibadah ibadah lan sakti sarata ijaka au antu dharo yen seperti lah kropo ijaka rahman sirah di ayu cita kakrani penyelidikan Allah Rabbi aini makalan kahanan barang tolak takkan yubri sopa surah imma bilhani dalam sakna liko balahu balik iku tetap usti Rabb Allah Allah Rabb ayuh dia utrayin to nyaman di sopa Allah haing haing ijabah angka sakna siro lima krono barang bidan kakan tetap in dalam kono ikhfa layak ini dalam soli tingkatan sopa maslah Bayu jiba kamu menyembahkan sopo Allah yang siro bila lima kan nyari barang kolak tak kamu risoko surah imat awbi ini kosongan kan lima kolak tak lagi yu akhoru tetapi kere hati diundur opo dari jari jabah lima selahatin lalu maslah ya kamu takkan mau risoko Allah Allah yang maslah Tuma asya lalu dikara semua bagian usana bila sama di atas dibalik kebunan protokol Allah diida koma kaki dan nalkan sumenem bila nabi sobal abdu kamu lo asolah hasil atau diangkat ke pokoknya itu maksud di kata-kata di maksud wawu di maksud iku alam abdaru kan dijari sebenarnya sobal abdu al bila istiqoma di dalam istiqoma wabi sirat di mustaqim dan kelawan garu sirat di mustaqim bila di ta'ala yang dalam rea Allah ta'ala ikhtimah sirat di mustaqim Wakala mengkodali sebuah bagian somet Mata ja'ala kain dalam semasa masa yang dajak ke Allah yang sirah Rizoyri yang dalam dohiri sirah didajak ke muntatilan yang wongkan manut miturut Di amri himarin perintah Allah Di anwak fakoka kelawan yang keparing kebulung Allah yang sirah Lilkiya memarin jumenengi bitu adi dan ta'atin Allah Wayas sarbalan gampang hati sopa Allah yang ta'at laka marin sirah Walau zakat dalam para jenis Allah di surau bati di dalam hati Al istislama in pasrah di korima menyeremi Allah Air ridho di jenis ridho bima dan barang yang jenis yang lumah ke umat Alaika yang atas di surau min maulah kasakan kenduru iroh Wafat Allah ma'amu teman-teman yang dikumah di surau Allah Alman al-min nata yang tanuh ke alaika yang atas di surau Hai tu jamaah dan sekarang mengulat Allah lah kamu yang siro. Baina aku dia tu zohiri ing dalam antara sifat ngawulo ing dalam zohiri. Wa aku dia tu batila sifat ngawulo ing dalam hati. Wahadil amron mengutik berkorol mengajar dalam amron kesan di sini aku dia tu zohiri dia tu batin. Iku Allah dan berkorol yang zaman nikahkan tapi apa Allah dan insiro fi ikhomah jadi buku dia dengan dia menyakiti sifat dari kamu di rob tiga hari pangeran siro lah dari bu orang yani ada di amran falam falima dan mukrono okot falima dan mukrono okot atas syawaku kepengen kau turun bersiro wa malam itu apa Allah di rekor tentang musukan murid kau siro ini Baca bersuli iman dan sausi hasil amron Ingkun talan mengusir Ufak dan kawalungan Yang akan berusaha mengikor Wahal Darul jatuh ahli kamar Lalu kau berusaha Jatuh ahli sempurna iku illa takhalluqu an mulah malik fi ubudiyati zahiri ing dalam sifat ngawur ing dalam diri wa ubudiyati batinan sifat ngawur ing dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhahara fi aqwamati ubudiyah fi ihdhari ubudiyah niki gandeng kali ini moho suci dan sing nutupi sirrul khususiyah sir sing rupani sifat khususiyah ditutupi kelawan pertelani sifat dasar sirrul khususiyah menika ilmu makrifat asal yang gilanya sir-sir orang yang dititik no dan gini kalau-kalau yang mau simpan kalau-kalau yang mau istimewa ditutupi kalian diparingi sipil khususia itu nih ilmu-ilmu yang kita gak punya ilmu yang kita punya itu hanya ilmu syarikat lahir mawon ilmu lahir mawon dan makrifat-makrifat yang kita ngerti ya, mengetahui yang kasat mata dan sir-sir ilahi dititipkan kepada hanya hamba Allah yang istimewa, tetapi semuanya itu ditutupi dengan tampaknya sifat dasarnya sehingga kita tidak mengerti bahwa dia punya sir, beliau punya sir, beliau punya makrifat, beliau punya asrar. Karena penampakan lahir beliau itu persis seperti manusia biasa. Jadi sifat-sifat dasariannya itu yang membuat kita tidak mengerti. Ada orang istimewanya Allah yang menjadi guru, ngububi, pesi, tukang pandai, menjadi karyawan tukang pandai. Ada yang membuat kosong kontinuitas anak senang bahkan ada juga yang jahit sebagai penjahit jual beli di pasar juga anyang-anyangan tidak ngerti kalau itu orang-orang yang diberi sirul khususiyah memang harus begitu dan mereka pun tidak sekali-kali tidak akan menampakkan. Walaupun mereka sadar, beliau-beliau sadar bahwa saya punya sirrul khususiyah. Sebab menampakkan sirrul khususiyah itu sama dengan kurang adab pada Allah. Karena itu sirnya Allah, ya kalau sirnya Allah dititipkan kepada orang-orang itu ya jangan dikatakan kepada siapa-siapa yang belum mengerti, belum pada saatnya. Sampai kalau ini masuk nek ana wong kok seneng ngobral karoman seneng ngobral sir-sir Gusti Allah niku malah dibalik malah itu orang yang istimewa wa dhahara fi azamati rububiyyah fi idari rububiyyah dan Allah tampak pada hamba tampak pada kita karena azamahnya sifat rububiyyahnya Allah yang ditampakkan di dalam sifat ubudiyahnya kita. Jadi Allah itu menjadi tampak dengan sifat kepangeranan ini sing diketokno sifat kepangeranan diketokno niku ning gone sikap perilaku atau keberadaan kita, keberadaan hamba-hamba. Artinya kalau kita sadar keberadaan kita, kelemahan kita, maka akan kita lihat akan kita akan melihat alamatir rububiyah. Niku murate dhoharo fi alamatir rububiyah. Gusti Allah itu menampakkan diri kepada hamba-hamba dengan sifat rububiyah. Yang penampakan dengan sifat rububiyah itu melalui ifharil akhar rububiyah, melalui menampakkan sifat-sifat hamba, sifat-sifat kulo sampean. Alas pun ya, kita ini kan sakit, gitu. Kita ini fakir, kita ini lemah, niku akal ubudiyah. Dengan fakir kita, lemah kita, sakit kita, maka kita akan melihat Gusti Allah dengan sifat otomatis ubudiyah. Sehingga kalau kita sakit, kita meraung-raung mohon kepada Allah supaya diberi kesembuhan. Sehingga kalau kita fakir dalam keadaan tercepit, terpepet, kita mohon kepada Allah yang punya sifat ubudiyah memberikan kelonggaran. Jika kita lemah, kita mohon kepada Allah untuk memberikan kekuatan. Artinya Allah itu terlihat sifat rububiyahnya, alamat rububiyah, justru di dalam diri kita sendiri, di dalam sifat-sifat rububiyah kita. Sifat kita sebagai apa yang lemah, yang tidak berdaya dan lain sebagainya. Paham ya? Jadi ketika kita melihat kelemahan kita, kita akan melihat keagungan Allah. Jadi artinya Allah itu tampak di dalam kelemahan kita. Kita lemah, kita tahu Allah kuat. Kita fakir, kita tahu Allah kaya. Andai kata ini tidak ada, kita menuntun dia sehat, mangan, terus orang tahu loro, semuanya terjamin, maka kita tidak akan melihat Tuhan. Kita tidak akan, atau Tuhan itu tidak akan tetap kelihatan. Tuhan bisa menjadi kelihatan karena kelemahan kita, karena kekurangan kita. Lalu orang rumoso kurang, rumoso lemah, sakit, tapi jemurun roh Tuhan itu yang namanya sasih, yang namanya jadi tampaknya Allah kepada kita dengan sifat agama rububiyahnya itu di dalam membuktikan sifat-sifat ubudiyah, sifat-sifat kehambaan yang ada pada kita. Jadi seperti serba sulit dan lain sebagainya ini kita. Nah, ketika kita nopo mereka menerima asal ubudiyah itu lah betul jadi tahu yo. Apa kalau ini mesti ingat tak peninggalan. Mesti satu ketika kita akan kembali kepada Allah agar asal ubudiyah yang saya terima ini bisa dihilangkan. Kata yang bisa menghilangkan hanya Allah. Hanya Allah mater jadi asal ubudiyah itu bisa mengantarkan kita tahu pada Allah mater rububiyah. Asal ubudiyah yang kita miliki abet-abet sifat kawulan itu gini tuh mau lu tidak berdaya, lemah dan sebagainya. Asal ubudiyah tanda-tanda kalau kita ini hamba karena sebab kurang, sebab lain sebagainya. Yang ada pada diri kita ini bisa untuk berwasilah kita melihat adomatil rubiknya. Maka manfaatkanlah ini. Semakin kita bisa memanfaatkan akal rubiknya yang selama ini terus bertubi-tubi pada kita, semakin akan jelas, semakin jelas keberadaan adomatil rubiknya, keberadaan Allah yang Maha. Nah, kemudian jangan kita semakin sakit, tapi justru semakin jauh dari Allah. Itu namanya buat sakit memanfaatkan, tidak dapat keberuntungan dari itu. Inilah perlunya, maka kenapa Allah membuat kita sakit agar kita tahu Allah. Kenapa membuat Allah fakir agar kita tahu kaya. Inilah man arafa nafsahu arafa rabbih. Ai man arafa fakra nafsihi arafa ghaniya rabbi. Man arafa dhufa nafsihi arafa huwa rabbi. Dan seterusnya. Itu maknanya man arafa rabbahu, man arafa nafsahu arafa rabbah. Lah kok dia enggak ngerti orang ini, artinya orang kalau tidak tahu kelemahannya dirinya sendiri pasti tidak akan tahu Tuhan. Wong kok orang ngerti nek awake dhewe niku kiri mesti orang iki sepi pengenan. Nah, seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. La tu talib rabbaka kita akhuri maklabika walakin talib nafsaka kita akhuri adabika. Jangan kau tuntut pangeranmu, ojo kok tuntut pangeranmu. Sebab gunung nyuwun itu ora diparing-paring no dari pangeran, ditunda-tunda karo pangeran. Kita akhuri maklabika. Baik yang kamu cari itu sifat khusus sifat batin, baik yang kamu cari itu sifatnya batin seperti sifat manusia. Ya Allah, kalau menulis dan multirakat poso terus orang jadi wali-wali itu ya Allah. Atau sifat yang lahir kayak ini adalah di dunia ya Allah, kalau doa bungkulo siasat sesuai kalian siasat di wong kerja tapi kok mboten hasil-hasil itu pripun Gusti. Jadi Gusti harus memberi karena Gusti telah berjanji. Jangan ada kesan begitu. Jangan ada kesan andai kata tidak segera ijabahnya Allah itu diberikan kepada kita, jangan ada suudzon pada Allah. Artinya suudzon pada Allah itu kita terkesan menuntut Allah segera diberi, wong saya sudah minta itu berarti